Sadari hidupku hanyalah hembusan nafas, awan gemawan melayang dan hilang. Tapi selalu percaya meski tak melihat, lembut bisikan kasihmu selalu ku dengar sampai teduh ke lombang sanu. Mereka.